Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Asy-Syari'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dan mengkaji beberapa keterangan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala terkait dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk meniru orang-orang sebelum kita dari kalangan al-Yahud wa Nasara, di mana mereka berpecah belah. Dan juga ada perintah bagi kita untuk berpegang teguh dengan al-Jamaah barakallah. Dan pada pertemuan sebelumnya juga kita telah menjelaskan bahwasannya perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat manusia itu merupakan sudah qodratullah, sudah merupakan takdir Allah, sesuatu yang tidak bisa untuk kita rubah. Umat manusia ini pasti akan terpecah barakallahu. Dan kita telah menjelaskan bahwasannya terkait dengan masalah ini ada pandangan secara kauni, ada pandangan secara syar'i. Barakallahu fikum. Ya. Pandangan secara kauni barakallahu fikum itu paling tidak akan melegakan. Iya. Melonggarkan dada kita ketika kita tahu itu merupakan sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang di luar kekuasaan kita, kemampuan kita barakallahu fikum. Namun di sisi lain, dalam menyikapi fenomena seperti ini barakallahu fikum, ada juga pandangan secara syar'i. Bukan berarti setelah kita tahu itu merupakan takdir, kita biarkan begitu saja, biarkan mengalir sesuai dengan takdirnya masing-masing. kita tidak berbuat, kita tidak bertindak salah. Iya. Barakallahu fikum. Masih ada pandangan secara syar'i. Ketika kita tahu perpecahan merupakan takdir dari umat manusia, barakallahu fikum, maka iya, kita berupaya, berusaha, barakallahu fikum, untuk bergabung dengan kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kelompok-kelompok yang berpecah itu ada satu kelompok yang Allah ridhai, ada satu kelompok yang Allah akan tolong, ada satu kelompok yang benar. Dan kita berusaha ikut dalam rombongan kelompok tadi. Barakallahu fikum. Bersatu dengan kelompok tadi. Itulah yang disebut dengan al-jamaah. Dan kita tinggalkan semua kelompok-kelompok yang berpecah yang lainnya. Itu maksudnya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما أنزل إليه ولا يتبع أهواء من تقدم من الأمم فيما اختلفوا فيه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti apa yang diturunkan kepada beliau dan jangan mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang telah lalu, dari umat-umat yang mereka itu berselisih. Barakallahu. Maksudnya adalah dari kalangan ahlul kitab. Ini merupakan barakallahu fikum salah satu prinsip agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan kita tidak diperbolehkan mengikuti selera mereka, orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Itu prinsip yang tetap dipertahankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berupaya untuk digoyahkan oleh mereka. Barakallahu fikum. Dengan sekian banyak alasan, dengan sekian banyak tawaran-tawaran yang indah. Iya. Mereka menganggap bahwasanya hal itu merupakan upaya untuk menghentikan pertumpahan darah. Mereka menganggap bahwasanya upaya-upaya tersebut dianggap untuk menghentikan perseteruan yang ada. Nabi diminta untuk barakallahu fikum berkompromi dengan mereka. Iya. Kalau kayak gini terus Muhammad, kita bakal ribut, enggak akan selesai sampai akhir zaman. Sampai kiamat juga demikian. Karena masing-masing ngotot. Iya, barakallahu fikum dengan kebenaran agamanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ya sudah, biar enak sama enak. Enggak ada saling benci. Kita ini masih keluarga. Masih satu garis keturunan. Ya. Keturunan Nabi Ismail. Ya sudah. Barakallahu fikum. Kompromi. Tayyib. Setahun kami ibadah kepada Tuhanmu. Setahun kemudian kamu ibadah kepada Tuhan kami. Itu upaya yang berupaya mereka barakallahu fikum capai. selera mereka dengan anggapan iya mesti akur kalau seperti itu. Barakallahu fikum. Antara Islam dan agama-agama yang lain. Metode yang sama juga ditawarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai saat ini, barakallahu fikum, dengan metode seperti itu. Iya. Campur aduk. Baik. Di mixer itu agama. Barakallahu fikum. Dengan anggapan akan apa? Terciptanya yang namanya perdamaian. Gitu ya. Terciptanya yang namanya barakallahu fikum persatuan. Ala zamihim menurut anggapan mereka, barakallahu fikum. Baik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang alimun, hakimun, qadirun, barakallahu fikum, mengajari nabinya untuk tetap memegang prinsipnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidun ma'abattum. Iya, katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Barakallahu fikum. Baik. Sekian banyak barakallahu fikum tawaran orang-orang kafir. Tawaran barakallahu fikum. Iya. Umat-umat sebelumnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memegangi prinsip. Iya. Tetap mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sesuai dengan selera mayoritas atau bisa dikatakan hampir keseluruhan manusia saat itu. Barakallahu fikum. Namun dengan kekokohan, iya, ketegaran barakallahu fikum jiwa beliau, beliau bisa membuktikan bahwasannya sesuatu yang membuat alam semesta ini jadi lebih baik, sesuatu yang membuat alam semesta ini barakallahu fikum menjadi lebih indah, solusinya adalah Islam. Baik. Iya. Solusi untuk membuat dunia ini lebih baik adalah Islam. Islam yang kafah, Islam yang murni, Islam yang memang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu akan membawa kebaikan bagi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Barakallahu fikum. Terus kenapa buktinya umat Islam kok tidak akur? Saling perang, saling membunuh. Barakallahu fikum. Ya tadi. Iya, karena mereka tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah pada pemahaman yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Di situ barakallahu fikum kita mendapatkan pelajaran terkait dengan uslubu da'wah. Barakallahu fikum. Iya. Seorang da'i barakallahu fikum tidak mengikuti selera tayyib dari umat manusia. Iya, barakallahu fikum. Sebagaimana pernah digambarkan Al-Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Umar As-Sewet hafizahullahu ta'ala wara'a, dakwah ini bukan dagangan. Jangan dianggap dakwah ini seperti dagangan, entertainment, hiburan. Dakwah ini adalah mengajak manusia kepada al-haq. Dakwah ini mengajak manusia kepada jalan Allah. Bukan dagangan, bukan hiburan, entertainment. Iya. Gak laku yang ini, wah berarti cari yang lain. Barakallahu fikum. Enggak laku yang ini, wah cari model yang lain. Ya, seperti itu orang yang berdagang. Barakallahu fikum. Bonggolan sepi, udah bosan, jual bakwan. Bakwan sepi, jual tahu. Tahu sepi, jual OTOT. OTOT sepi, jual onde-onde. Barakallahu fikum. Iya. Seperti itu barakallahu fikum fenomena dakwah saat ini. Baik, mengikuti selera selera masyarakat. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dakwah pakai kitab itu membosankan. Barakallahu fikum. Coba formula baru Ustaz. Dakwah pakai sulap. Ada maujud. Iya. Sebelum ceramah kasih pertunjukan sulap dulu barakallahu fikum. Baik. Bosan dakwah pakai sulap. Terus gimana? Dakwah lewat dagelan. Komedi. Iya, barakallahu fikum. Bosan dakwah lewat komedi, barakallahu fikum. Dakwah dan nada. Nada dan dakwah. Barakallahu fikum. Bosan lagi terus. Barakallahu fikum, hancur agama. Iya. Kalau ngikuti selera manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau kamu mengikuti seleranya banyaknya manusia, kamu akan sesat dari jalan Allah. Camkan baik-baik. Barakallahu fikum bagi para talaba. Iya. Tujuan dari dakwah itu bukan bikin senang manusia. Bukan mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Bukan mendapatkan pujian dari manusia. Tujuan dakwah itu adalah menjelaskan kepada mereka. Iya, biar mereka itu keluar dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, gelapnya kesyirikan kepada cahaya tauhid, gelapnya kebid'ahan kepada cahaya sunnah, gelapnya kemaksiatan kepada cahaya ketaatan. Biar mereka paham, biar mereka ngerti. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu tujuan ini dari dakwah barakallahu fikum. Main raqima unufuhum, walaupun mereka tidak suka, sampaikan. Barakallahu fikum. Walaupun barakallahu fikum Anda iya sedikit pengikutnya, walaupun Anda tidak disukai masyarakat. Barakallahu fikum. Selagi Anda sudah menyampaikan dakwah tadi dikemas dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, barakallahu fikum, ternyata iya banyak yang enggak suka, barakallahu fikum, bukan berarti dakwah Anda gagal. Keberhasilan dalam dakwah tidak ditinjau dari banyaknya followers. Iya. Banyak ya yang ngikutin Anda. Barakallahu fikum. Iya. Banyaknya yang nonton Anda. Banyaknya yang ikut dalam taklim Anda. Bukan itu ukurannya. Tetapi keberhasilan dalam dakwah adalah ketika Anda bisa menyampaikan Islam ini dengan barakallahu fikum. Iya, murni. Tanpa ada paksaan. Tanpa ada yang menyetir Anda. Barakallahu fikum. Sampaikan dakwah ini dengan sebebas-bebasnya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kalau mereka orang-orang yang jelas-jelas menyimpang saja, itu diberikan kebebasan, maka apa Anda yang jelas-jelas menyampaikan wahyu Allah tidak berasa nyaman untuk menyampaikannya. Barakallahu fikum. Yang penting barakallahu fikum adalah bil hikmah. Iya. Dengan hikmah. Barakallahu fikum. Baik. Basirah. Barakallahu fikum. Selagi Anda sudah memenuhi persyaratan yang ada dalam dakwah, barakallahu fikum, sudah. Iya. Adapun respon orang-orang yang mendengar, pengikut, follower, barakallahu fikum. Tayyib, itu nomor sekian. Iya. Barakallahu. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau keberhasilan dakwah itu ditinjau dari banyaknya pengikut, banyaknya followers, barakallahu fikum. Tayyib. Maka sungguh kasihan para anbiya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mendapatkan visual, iya, faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahtun wan nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulain. Saya melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 9, enggak lebih. Ada juga seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Apakah Anda akan mengatakan, wah itu berarti nabi yang gagal dalam dakwah? Tidak. Barakallahu fikum. Baik. Itu pelajaran yang sangat berharga, barakallahu fikum, yang perlu kita tanamkan di dalam sanubari kita. Iya. Sehingga prinsip dalam dakwah adalah mengikuti apa yang diturunkan dalam wahyu, mengikuti bimbingan dari wahyu, tidak mengikuti hawa nafsu manusia, tidak menyesuaikan dengan selera manusia. Barakallahu fikum. Fa fa'ala sallallahu alaihi wasallam wa hadzara ummatahu al-ikhtilaf wal ijab wa ittiba' al-hawa. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengerjakan, melakukan perintah Allah tadi. Beliau mengingatkan umatnya dari yang namanya perselisihan. Ya, jangan berselisih. Bersatulah di atas al-haq wal-ijab, dan merasa sombong, merasa bangga, barakallahu fikum, dengan dirinya, atau merasa bangga dengan ormasnya, merasa ormas yang paling banyak pengikutnya, atau merasa bangga dengan pondok pesantrennya, iya, paling banyak santrinya, atau merasa bangga, barakallahu fikum, dengan banyaknya bado'u. Baik. Jauhi sikap yang demikian, barakallahu fikum. Terkadang barakallahu fikum, seseorang dia tertipu, barakallahu fikum, dengan hal-hal seperti itu. Iya. Dia menganggap, barakallahu fikum, bahwasanya itu dengan kepandaian dia, dengan kecerdasan dia, barakallahu fikum, dengan upaya dia, barakallahu fikum, padahal dia tidak banyak melakukan apa-apa. Iya, dia hanya sekedar menyampaikan, dia hanya sekedar mengemas dakwah tadi. Yang memberikan hidayah dan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tiba'al hawa, dan juga beliau mengingatkan umatnya dari mengikuti hawa nafsu. Qala Allah taala fi surati Hamim Al-Jathiyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jathiyah, "Wa laqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin min al-amri." فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada Bani Israel. Allah menyebutkan sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Al-Kitabah, yang pertama mereka Allah berikan kitab suci. Barakallahu fikum. Iya. Apa kitab sucinya Bani Israel? Hah? Apa? Hah? Taurat. Iya. Yang Allah langsung menulis kitab Taurat tadi dengan tangannya. Itu kelebihan kitab suci mereka. Iya. Kitab sucinya itu langsung ditulis oleh Allah sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Kitab yang spesial. Wal hukma. Yang kedua Allah berikan kepada mereka hukum. Wan nubuwata dan kenabian. Siapa umat yang paling banyak nabinya? Bani Israel. Itu nikmat. Umat Islam berapa nabinya? Berapa? Satu. Tapi yang ngaku sebagai nabi berapa? Hah? Yang disebutkan oleh Rasul? Berapa? Berapa? 30. Iya, 30 ini maksudnya yang memiliki pengaruh skala internasional. Iya, skala global. Barakallahu fikum. Punya pengaruh yang mendunia. Kalau yang ecek-ecek ya lebih dari segitu ya. Indonesia saja udah berapa nabi palsunya? Barakallahu fikum. Yang kemarin barusan siapa? Hah? Musaddiq. Nah, Michael Mukaddas. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Yang katanya tobat habis itu bikin aliran yang baru lagi yang namanya apa itu namanya? Apa? Avatar. Gavatar. Barakallahu fikum ya. Tayyib. Bani Israel paling banyak nabinya barakallahu fikum. Iya. Tapi banyak juga yang mereka sembelih. Itu kurang ajarnya Bani Israel. Kelewatannya. Iya, seharusnya seorang yang memberikan bimbingan kepada mereka itu diagungkan, dihormati, dimuliakan, disucikan. Ini sama mereka saking kelewatannya Bani Israel disembelih. Barakallahu fikum. Iya. Mana ada sejarah barakallahu fikum selain mereka yang berani nyembelih nabi. Barakallahu fikum. Saking kelewatannya Bani Israel. Wa razaqahum minat thayyibat. Allah berikan kepada mereka barakallahu fikum rezeki yang baik. Baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami utamakan Bani Israel di atas alam semesta ini pada masanya. Bani Israel adalah umat yang terbaik. Tapi setelah muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, level mereka turun drastis. Iya, track record-nya jauh kalah dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Saat itu memang mereka adalah umat yang Allah istimewakan, Bani Israel. Wa atainahum bayyinatin minal amri, kami jelaskan, kami datangkan kepada mereka penjelasan dari banyak masalah. Barakallahu fikum ya. Baik, banyak perkara yang Allah jelaskan kepada Bani Israel, ilmu-ilmu yang luar biasa. Tetapi tidaklah mereka berselisih setelah melainkan setelah datang kepada mereka ilmu dikarenakan sikap melampaui batas di kalangan mereka. Barakallahu fikum. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan urusan di kalangan mereka pada hari kiamat nanti pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah akan menjadi hakim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami datang, kami jadikan kepada engkau di atas syariat dari perkara yang ada, maka ikutilah syariat tadi. Barakallahu fikum. Setelah Allah menyebutkan keutamaan ya, sekian banyak perkara spesial, sekian banyak barakallahu fikum kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel, kemudian Allah menceritakan mereka enggak bisa bersyukur. Ya. Mereka berselisih, mereka hancurkan agama tadi. Maka Allah memberikan perintah kepada nabinya, kamu juga wahai Muhammad, kami berikan kepada kamu syariat yang paling baik. Ya. Syariat barakallahu fikum yang paling mudah, paling gampang. Baik. Maka ikuti. Maksudnya jangan sampai kayak Bani Israel itu. Terlalu banyak ngocehnya, terlalu banyak kritiknya, terlalu banyak interupsinya, terlalu banyak ide-ide dan inovasi untuk mengotak-atik agama. Padahal dalam prinsip beragama, prinsip yang pertama adalah at-taslim wal inqiyadu lahu bita'ah, menerima, tunduk, barakallahu fikum. Ya, bukan di otak-atik, barakallahu fikum. Baik. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengerti itu, barakallahu fikum. Orang-orang yang sok tahu. Iya. Jadi dari kalangan barakallahu fikum ahli kitab, entah Yahudinya atau Nasraninya, mereka itu adalah orang-orang yang sok tahu, sok pandai, sok mengerti, sok segalanya, sok barakallahu fikum. Ya, mereka menganggap bisa membuat alam ini jauh lebih baik dengan pemikiran mereka. Mereka menganggap dengan aturan-aturan yang mereka buat itu bisa membuat barakallahu fikum dunia yang baru, dunia yang lebih baik, barakallahu fikum. Padahal tayyib sangat sangat jauh dari apa yang mereka harapkan. Sekali lagi barakallahu fikum, solusi bagi dunia yang baik adalah Islam. Iya. Bukan yang lain. Innahum lay yaghnu 'anka minallahi syai'a. Allah menyebutkan karena mereka itu tidak bisa memberikan kecukupan kepada engkau dari sisi Allah sedikit pun. Iya. Jadi apa yang ditawarkan oleh mereka dari sekian banyak program-program, dari sekian banyak ide-ide, barakallahu fikum, itu sebenarnya tidak memberikan sesuatu apa-apa. Iya. Tawaran-tawaran mereka, barakallahu fikum, ide-ide mereka itu hanyalah barakallahu fikum. Iya. Fata morgana. Iya. Sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Barakallahu fikum. Tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'din wallahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang zalim sebagian mereka akan menjadi wali bagi sebagian yang lain. Artinya orang-orang yang zalim itu pasti akan saling bahu-membahu, akan saling tolong-menolong, ya. Itu pasti kata Allah. Akan memerangi al-haq. Walaupun yang tadinya mereka ini bertikai. Walaupun yang tadinya mereka ini saling membenci. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan al-haq, mereka semua akan bersatu padu. Barakallahu fikum ya. Baik. Antara barakallahu fikum Syiah dengan orang-orang kafir Nasrani ataupun Yahudi, itu sebenarnya enggak akur. Iya. Tapi barakallahu fikum untuk menghancurkan Islam, mereka bersatu. Baik. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum antara tayyib Khawarij dengan Syiah. Enggak cocok. Tapi barakallahu fikum untuk menghancurkan Ahlus Sunnah, mereka bersatu. Wa innal zalimina ba'duhum awliya'u ba'din, kata Allah. Karena orang-orang yang zalim itu akan menjadi teman sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tapi Allah menyebutkan di akhir ayat, jangan khawatir, wallahu waliyul muttaqin. Iya. Allah itu akan menjadi penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun semua mereka berkumpul menjadi satu, bergabung, iya, dengan makar yang luar biasa, hampir bisa atau bisa dikatakan menyingkirkan gunung yang sangat besar, tapi di belakang yang menjadi penolong orang-orang yang bertakwa yang ada di atas al-haq adalah Allah itu tidak akan mampu. Barakallahu fikum, ya. Baik. Itulah barakallahu fikum fenomena mungkin atau keadaan yang kita dapati pada masa saat ini. Ya. Jadi dikatakan oleh mereka sebagian para ulama bahwasanya semua anak panah itu mengarah pada satu sasaran, yaitu ahlu sunnah. Baik. Barakallahu fikum. Itu adalah fakta. Baik. Tetapi barakallahu fikum itu bukan berarti membuat siut atau membuat gentar nyali kita, barakallahu fikum. Iya, jangan khawatir karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi pembela. Barakallahu fikum, ya. Baik. Wallahu waliyuna wala maulalahum. Allah yang akan menjadi wali kita, penolong kita, dan mereka tidak memiliki penolong yang kuat dan kokoh. Barakallahu fikum. Tsumma qala ta'ala hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Ini adalah barakallahu fikum basirah ilmu bagi manusia dan petunjuk bagi mereka, rahmat untuk mereka, bagi mereka yang mau percaya, yang mau yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Minggu depan yang dibaca ayat Al-Jathiyah 16 sampai 19. Ya, 20 sekalian. Baik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abu Bakar Umar ibn Sa'id Al-Qaratisi. Qala haddatsana Ahmad ibn Mansur Ar-Ramadi. قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقوله وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقوله فتقطعوا أمرهم بينهم وقوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم وقوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. قال ابن عباس رضي الله عنهم. Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan ayat ini, ayat-ayat yang kita baca tadi, amarallahu almu'minina bil jamaah wa nahahum anil ikhtilaf wal furqah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jamaah, bersatu di atas al-haq, dan melarang mereka dari berselisih dan berpecah belah. Wa akhbarahum annahu innama halaka man kana qablahum bil mira'i wal khusumat fid dinillah. Dan Allah menghabarkan kepada mereka bahwasannya hanyalah yang membinasakan orang-orang sebelum mereka dengan sebab perdebatan, pertikaian terkait dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Taib athar Ibnu Abbas ini barakallahu fikum akhrajahu At-Tabari fi tafsirihi. Atsar ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi. Dan juga oleh Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya. Wa fi isnadihi Abdullah ibn Saleh katibul Laits dhaif. Di dalamnya ada Abdullah bin Saleh katibul Laits dhaif. Wa aidan Ali ibnu Abi Talha lam yasma min Ibni Abbas. Ali ibnu Abi Talha lam yasma min Ibni Abbas. Dia tidaklah mendengar dari Ibnu Abbas. Qala Al-Khalili fil Irsyad. Berkata Al-Khalili dalam kitab Al-Irsyad, ajma'a al-huffaz ala anna Ibnu Abi Talha lam yasma' at-tafsir min Ibni Abbas. Berkata Al-Khalili dalam Al-Irsyad, para hufaz semuanya sepakat bahwasanya Ibnu Abi Talha, yaitu Ali Ibnu Abi Talha, tidak mendengarkan tafsir dari Ibnu Abbas. Wa qala ba'dhum lam yasma' Ibnu Abi Talha min Ibni Abbas at-tafsir, lam yasma' Ibnu Abi Talha min Ibni Abbas at-tafsira innama akhadahu min Mujahid. Innama akhadahu min Mujahid wa Sa'id ibn Jubair. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan Ibnu Abi Talha tidak mendengarkan tafsir dari Ibnu Abbas, tapi sebenarnya dia mendengarkan lewat perantara Imam Mujahid atau Ibnu Jubair. Barakallahu fikum. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, ba'da an urifat al-wasitatu wa huwa thiqah fala dhayra fi dhalika. Kalau, kata beliau, telah diketahui siapa perantaranya antara Ali bin Abi Thalhah dan Ibnu Abbas, dan perantaranya ternyata rawi yang thiqah Imam Mujahid atau Sa'id ibnu Jubair, maka tidak ada masalah pada periwayatan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, karena wasithahnya diketahui. Barakallahu fikum. Baik. Qala Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, bi Misra sahifatun, bi Misra sahifatun fit tafsiri rawaha Ali ibnu Abi Talha. Barakallahu fikum. Lau ruhila fiha, atau lau rahila fiha rajulun ila Misra qasidan ma kana katsiran. Barakallahu fikum. Imam Ahmad mengatakan di Mesir itu ada lembaran-lembaran tafsir yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas. Seandainya kalau ada seorang penuntut ilmu yang rihlah ke Mesir untuk mendapatkan lembaran-lembaran tadi, itu tidak berlebihan, kata beliau. Baik. Iya. Itu dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Barakallahu fikum. Intinya, barakallahu fikum, di situ kita mendapatkan pelajaran terkait dengan ilmu tafsir dalam periwayatan, yaitu tafsir yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalhah dari Ibnu Abbas itu mu'tabar bainal ulama. Gitu ya, diakui oleh Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan illah adanya inkita antara Ali bin Abi Thalhah dan Ibnu Abbas karena Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas, maka dijawab dengan kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya perantara sudah diketahui, yaitu Imam Mujahid atau Sa'id ibnu Jubair, dan mereka adalah orang-orang yang fiqah sehingga tidak ada muskil pada riwayatnya. Barakallahu fikum. Riwayat tafsir Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, hadha ma hadarani dhikruhu mimma amara Allahu ta'ala bihi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yulzimu al-jama'ata wa yahdharu al-furqah. Ini adalah ingatan yang hadir dari apa-apa yang Allah perintahkan dengannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka berpegang teguh dengan al-jamaah dan berhati-hati dari yang namanya perpecahan. Fa in qala qa'ilun fadhkur minan min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu hadzara ummatahu dzalik. Kalau ada yang bertanya, sebutkan dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau beliau memperingatkan umatnya dari hal tersebut. Barakallahu fikum. Qila lahu na'am. Katakan kepada dia, iya, ada. Wajibun alaika an tasma'ahu, dan wajib bagi anda untuk menyimaknya. Tahzaru al-furqata wa talzamul jama'ata wa nasta'inu billahil azimi ala dhalik. Sehingga engkau berhati-hati dari yang namanya perpecahan dan berpegang teguh dengan al-jamaah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung untuk menggapai hal tersebut. Barakallahu fikum. Selanjutnya beliau akan menyebutkan beberapa riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan jamaah dan menjauhi yang namanya al-furqah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktahi bihadal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadzalu barakallahu fikum.